Soleiku papan badane mukmin anut ing syariat kang dien lesane alus ngandikane kang pindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah. Oh.